umira bitaqwallahi takabbara wa anafa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya orang yang merusak di muka bumi ini dengan berbuat kemaksiatan kepada Allah, apabila diperintahkan untuk bertakwa kepada Allah, dia menyombongkan diri dan congkak. Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini sifat buruk yang harus kita jauhi, dan ini sifatnya orang-orang munafik, orang-orang Yahudi, ya. Jika dikatakan kepada dia ittaqillah, takutlah kepada Allah, takwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka, apa yang terjadi, mereka malah bangun dari sisi mereka sifat kesombongan untuk berbuat dosa, malah melawan, malah tidak mau menerima kebenaran tersebut. Dan ini sifat yang sangat buruk, ya. Sifat seorang muslim adalah apabila dinasihati maka mereka menerima nasihat tersebut. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat ini hampir sama dengan surat Al-Hajj ayat 72. Ayat surat Al-Baqarah 206 sama dengan surat Al-Hajj ayat 72. Saya bacakan surat Al-Hajj ayat 72. Wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinatin ta'rifu fi wujuhil ladzina kafarul munkar yakaduna yastuna billadzina yatluna alaihim ayatuna qul afa'unabbi'ukum bisharrin min dhalikum an-naru wa'adaha Allahu alladhina kafaru wa bi'sal masir. Artinya, dan jika dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami yang jelas, jika dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami yang jelas, kemudian kamu akan melihat pada wajah-wajah orang-orang kafir kemungkaran. Artinya tidak mau menerima, ya. Kamu akan melihat pada wajah orang-orang kafir kemungkaran. Artinya tidak mau menerima yang dinasihatkan kepada mereka. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hampir-hampir mereka menyerang orang-orang yang membacakan ayat-ayat kami di hadapan mereka. Bahkan malah setelah dinasihati, malah orang yang menasihati ingin dicelakai. Nah, ini buruknya orang-orang yang kafir, orang-orang munafik apabila dinasihati. Katakanlah, apakah akan aku kabarkan kepadamu yang lebih buruk daripada itu, yaitu neraka. Allah telah mengancamkannya kepada orang-orang yang kafir, dan neraka itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Dari ayat ini, dua ayat ini, kita ambil pelajaran bahwa orang yang dinasihati tetapi malah tidak mau menerima nasihat, bahkan lebih parah lagi, dia menyombongkan diri, tidak mau menerima nasihat, menyombongkan diri sambil berbuat dosa, ini ancamannya adalah neraka. Dan ini berarti dosa besar. Yang tidak mau menerima nasihat, bahkan kemudian timbul sikap sombong di dalam dirinya, bahkan dengan sikap sombong tersebut dia malah melawan, malah ingin melakukan dosa, malah frontal, maka ini dosa besar. Kenapa dosa besar? Diancam dengan neraka jahanam. Maka ini adalah sifat buruk yang dimiliki oleh seseorang apabila dikatakan ittaqillah akhadhatul izzatu bil ism. Artinya, bangkitlah kesombongannya yang menyebabkannya berbuat dosa. Kalau sekedar dia sombong menolak, selesai. Ini enggak, malah dia sombong menolak dan sekalian dia langgar itu. Dia malah menantang itu. Menantang untuk melakukan yang dilarang tersebut. Maka ini pantas diancam oleh Allah Subhanahu wa taala, wa hasbuhu jahannam. Maka cukuplah bagi dia neraka jahannam. Penulis mengatakan fa hasbuhu jahannamu allati hiya darul 'asin wal mutakabbirin. Nah, ini perhatikan baik-baik. Dan kata penulis dan maka cukuplah balasan baginya neraka jahannam. Kenapa neraka jahannam? Bukan neraka sa'ir, bukan neraka saqar. Ternyata ada sebabnya, yang merupakan tempat orang-orang yang bermaksiat dan berlaku sombong. Sudah maksiat, menyombongkan diri dengan maksiatnya. Ya, sudah maksiat, menyombongkan diri dengan maksiatnya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis mengatakan wala bi'sal mihad ay al mustaqar wal maskan adzabun daim wa hammun la yanqati' wa ya'sun mustamir la yukhaffafu anhumul adzab wa la yarjuna thawab jazaan li jinayatihim wa muqabalatin li a'malihim fa'iyadzan billah min ahwalihim. Perhatikan kata penulis, yaitu sungguh neraka jahanam itu adalah tempat tinggal yang seburuk-buruknya, yaitu tempat menetap. Tempat tinggal di sini maksudnya tempat menetap, domisili, tempat tinggal dibarengi dengan siksa yang abadi. Tidak ada siksanya, tidak ada hari tanpa siksa. Siksanya abadi. Ini neraka, Pak. Ya, dan itu adalah keadaan neraka jahanam. Siksanya abadi. Arti siksa abadi itu apa? Terus-terusan disiksa, tidak pernah terputus. Kecemasan yang tidak putus. Keputusasaan yang berkesinambungan yang selalu. Kenapa? Karena seperti yang saya sering ucapkan, neraka itu adalah salah satu pengertiannya, yaitu tempat siksa paling terburuk. Tempat siksa paling terburuk. Nah, maksud dari tempat siksa paling terburuk kenapa? Karena tadi, adzabun daim. Siksanya itu tidak pernah terputus. Terus menerus. Dan disiksa tidak hancur-hancur. Dan semakin hari siksanya semakin pedih. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat Al-Qur'an, begitu banyak ayat yang menyebutkan bahwa siksa neraka tidak diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 9 ayat siksa neraka tidak diringankan. Al-Baqarah ayat 82, ulaika alladzina ishtarau al-hayata ad-dunya bil akhirah fala yukhaffafu anhumul adzab wa lahum yunsarun. Mereka lah orang-orang yang membeli kehidupan dunia dengan menjual akhirat, maka tidak diringankan atas mereka siksa. Lihat satu Al-Baqarah 162, khalidina fiha la yukhaffafu anhumul adzab wa lahum yunzarun. Mereka kekal di dalamnya, tidak diringankan atas mereka siksa, dan mereka akan selalu hidup. Subhanallah. Ya. Kemudian surat Ali Imran ayat 88, khalidina fiha la yukhaffafu anhumul adzab wa lahum yunzarun. Mereka kekal di dalamnya, tidak diringankan atas mereka siksa, dan mereka tidak juga dimatikan. Surat An-Nisa, mereka juga tidak diringankan siksanya. Artinya satu hari tidak pernah tidak disiksa. Jadi seperti yang saya ucapkan tadi, ya, neraka adalah tempat siksa paling terburuk. Kenapa? Karena adzabun daim. Karena siksanya terus menerus, enggak pernah terputus. Kemudian yang kedua, disiksa dan tidak pernah diringankan siksanya, terus menerus dan tidak pernah diringankan. Ya. Kemudian yang ketiga, yaitu tidak pernah siksanya tersebut menghancurkan dia. Dalam artian mewafatkan orang yang disiksanya. Senantiasa disiksa, hancur, dikembalikan lagi. Siksa, hancur, dikembalikan lagi. Disiksa, hancur, dikembalikan lagi. Terus menerus. Di antara yang lain juga yang menunjukkan dalil tidak diringankan, surat An-Nisa ayat 28, An-Nisa An-Nahl ayat 85, Fatir ayat 36, Ghafir ayat 49. Tidak pernah diringankan. Subhanallah. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya penulis di sini mengatakan siksa yang abadi, kecemasan yang tidak pernah putus, dan keputusasaan yang berkesinambungan, siksaan bagi mereka yang tidak diringankan, enggak pernah diringankan, dan tidak pula mereka mengharap pahala sebagai balasan atas kejahatan mereka dan imbalan bagi perbuatan mereka. Kita berlindung kepada Allah dari kondisi-kondisi mereka itu. Bahwasanya mereka tidak bisa mengharap pahala, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang mereka tidak bisa mengharap pahala sama sekali. Seperti misalkan ayat yang menunjukkan tentang diringankan siksa mereka. Lihat surat Ghafir ayat 49. Wa qala alladziina fin nar li khazanati jahannam ud'u rabbakum yukhaffif 'anna yawman minal 'adzab. Orang yang di dalam neraka berkata kepada penjaga neraka jahannam, wahai malaikat penjaga neraka, berdoa kalian, seru Rob kalian agar meringankan dari kami siksa. Jadi tidak pernah mereka itu diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala berupa keringanan siksa, tidak pernah. Inilah salah satu sifat dari sifat-sifat neraka. Kita baca ayat yang selanjutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minan nasi man yashtani lahwal hadits liyudhilla 'an sa'ifan. Wa minan الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. Dan di antara manusia ada orang-orang yang mengorbankan dirinya karena mencari keridhaan Allah, dan Allah Maha Penyantun kepada hamba-hambanya. Surat Al-Baqarah ayat 207. Penulis rahimahullahu taala berkata, haulai humul munafiqun alladzina ba'u anfusahum wa arkhasuha wa badaluha talaban limardhatillah wa raja'an lithawabihi fahum badzalu thamana lil mali'il wafi'ir rafi'i bil 'ibad alladzi man ra'fatuhu min ra'fatihi wa rahmati an waffaqahum lidzalik. Artinya, mereka ini adalah orang-orang yang diberi taufik oleh Allah, yang telah menukar diri mereka dan menjualnya serta mempersembahkannya demi menghadapkan mendapatkan ridha Allah dan mengharapkan pahalanya. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, penulis kemudian menafsiri surat Al-Baqarah ayat 207. Di antara manusia ada orang-orang yang mengorbankan dirinya karena mencari ridha Allah. Jadi di ayat 204 sampai 206 Allah menyebutkan sifat orang-orang munafik yang barusan kita baca tadi. Itu sifat orang-orang munafik. Nah, di ayat yang sekarang kita baca 207 adalah orang-orang yang beriman. Sifatnya orang-orang yang beriman. Makanya di sini disebutkan oleh Imam Nukathir rahimahullahu taala, lamma akhbara 'anil munafiqin bi sifatihimul dzamimah dzakara sifatil mu'minin al hamidah. Ketika Allah memberitahukan tentang keadaan orang-orang munafik dengan sifat-sifat mereka yang tercela, maka Allah menyebutkan sifat orang-orang beriman yang terpuji. Bagaimana sifat orang-orang beriman yang terpuji? Pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah, yaitu apa maksudnya mereka mengorbankan diri mereka, menjual dunia mereka untuk mendapatkan ridha Allah? Kata Abdullah bin Abbas dan para ulama tafsir, yaitu lamma aslama bi Makkah wa aradal hijrah mana'ahun nas an yuhajiru bi malih. Subhanallah. Ketika sebagian orang ayat ini turun pada sahabat yang bernama Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Ayat ini turun kepada sahabat atau menceritakan tentang sahabat yang bernama Suhaib bin Sinan Ar-Rumi radhiyallahu anhu. Apa cerita mereka beliau? Yaitu ketika beliau masuk Islam di kota Mekah dan ingin berhijrah ke kota Mekah, maka orang-orang Mekah melarang dia berhijrah sambil membawa hartanya, dilarang. Jadi murni berhijrah, murni benar-benar meninggalkan harta, tidak membawa harta sama sekali. Jadi sekali lagi, ayat ini sebab nuzulnya, sebab turunnya adalah menceritakan tentang Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Ya. Saya baca di dalam tafsir Imam Katsir, wa inna ahabba an yatajarrada minhu wa yuhajiru fa'al fatakhallasa minhum wa a'tahum ma lahu fa anzalallahu fihi hadhil ayah. Kata orang-orang kafir Quraisy, kalau ingin hijrah, tinggalkan hartamu. Ini benar-benar ini perampasan orang-orang kafir Quraisy. Kalau makanya Rasulullah ketika kaum muhajirin Mekah sampai kota Madinah, yang pertama kali beliau lakukan adalah mengganti kawan-kawan Mekah dengan kawan-kawan Madinah. Proses mempersaudarakan orang muhajirin dengan orang-orang Ansar, sehingga tergantikan. Jadi kata mereka, kata orang-orang kafir Quraisy, jika ingin berhijrah maka harus ditinggalkan hartanya, kalau tidak dibunuh. Jadi nggak ada pilihan lain, imma ninggalin harta atau nyawa melayang. Lihat pengorbanan para sahabat, apa yang mereka lakukan? Mereka kharrabud dunya, menghancurkan dunia demi membangun akhiratnya. Dan ini sifat yang semestinya kita tanamkan di dalam diri kita. Ya, ini kebiasaan para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Akhirnya dipelorotin semua hartanya, sehingga dia diperbolehkan untuk berangkat ke Mekah, ke Madinah. Fa anzalallahu fihi hadhil ayah, maka Allah turunkan ayat ini. Fatalaqahu Umar ibn al-Khattab wa jama'atun ila tarfil harrah wa qalu lah rabihal bay' fa qala wa antum fala akhsarallahu tijaratakum. Subhanallah. Lalu Suhaib bin Sinan Ar-Rumi ketika dalam perjalanan ingin keluar Mekah bertemu dengan kawan-kawan seperjuangan hijrah. Siapa? Umar bin Khattab dan beberapa para sahabat. Ya, sebelum keluar Mekah, maka Umar bin Khattab dan beberapa para sahabat mengatakan, semoga perdaganganmu mendatangkan keberuntungan. Ya, subhanallah. Ya. Kawan-kawan yang juga senasib dengan dia. Faqala wa antum fala akhsarallahu tijaratakum. Kata Suhaib ibn Sinan Ar-Rumi, dan kalian semoga Allah tidak merugikan perdagangan kalian. Wa madzak fa akhbaruhu annallaha anzala fihi hadhil ayah. Maka Suhaib ibn Sinan Ar-Rumi diberitahukan oleh Umar bin Khattab bahwasanya Allah menurunkan ayat ini, wa minan nas man yashri nafsahu ibtigha'a mardhatillah. Di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya karena mencari ridha Allah. Ayat ini, Pak. Ya. Coba tanamkan kisah Suhaib ini Ar-Rumi. Tanamkan tatkala kita masih bingung ninggalin yang haram atau tidak. Niscaya kita akan benar-benar yakin dan kuat untuk meninggalkan yang haram. Ya. Ada orang-orang yang mengorbankan dirinya karena mencari ridho Allah. Kalau ada sesuatu yang kita ingin tinggalkan, apalagi kalau sesuatu yang kita tinggalkan tersebut berkaitan kadang-kadang dengan apa? Dengan harta, dengan penghasilan. Saya sering contohkan, orang mengais rezeki dengan cara yang haram. Dia masih ragu-ragu, ninggalin atau tidak, ninggalin atau tidak. Maka bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pada saat itu ingat kisah Suhaib Ar-Rumi dan tanamkan dalam dirinya surat Al-Baqarah ayat 207. Wallahu ra'ufum bil ibad. Yang menarik di sini bagi saya adalah akhir ayat, dan Allah maha penyantun kepada hamba-hambanya. Apa maksudnya? Kalau dia mengorbankan diri demi mencari ridha Allah, Allah tidak akan pernah menyiksa dia. Allah tidak akan pernah memberatkan dia. Pasti Allah akan sayangi dia. Ini menarik sekali. Dan ayat-ayat seperti ini yang perlu ditanamkan untuk orang-orang yang masih ragu haram atau tidak, meninggalkan atau tidak, ya. Ayat-ayat seperti ini. Kemudian penulis rahimahullahu taala mengatakan, mereka mengerahkan segala yang berharga demi yang maha memiliki, lagi maha menepati janji. Nah, ini perhatikan. Wa akhsuha wa badzaluha talaban limardhatillah wa raja'an li thawabih. Ya. Mereka mengerahkan segala yang berharga demi yang maha memiliki, lagi maha menepati janji, yang maha penyantun kepada hamba-hambanya. Di mana di antara kepada hamba-hambanya, di mana di antara kelembutan dan kasih sayangnya adalah dia membimbing mereka kepada hal tersebut, dan dia berjanji untuk menepati hal tersebut. Nah, lihat ya, min ra'fatihi wa rahmati an waffaqhum lidzalik, termasuk rahmat Allah, termasuk daripada kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan petunjuk kepada hamba tersebut untuk sanggup berkorban demi Allah. Mengorbankan dirinya dan hartanya demi Allah. Ya. Waqad wa'adal wafa'a bidzalik. Dan Allah bahkan telah menjanjikan akan hal tersebut. Faqala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam ayat yang lain, Inna Allah ashtara minal mu'minin anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillah fayaqtuluna wa yuqtalun wa'dan alayhi haqqan fit tawrati wal injili wal qur'an wa man awfa bi'ahdihi min Allah fastabshiru bi bay'ikum alladhi bay'atum bih wa dhalika huwal fawzul 'adzim. Ini ayat disebutkan oleh penulis sebagai dalil bahwa orang-orang yang mengorbankan dirinya demi menggapai ridha Allah, maka dia akan dijanjikan oleh Allah surga. Lihat ayatnya kita baca, artinya sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan memberikan surga. Nah ini Pak, ya, ini ayat, kalau boleh saya ungkapkan, ini ayat tasliyah. Tasliyah itu apa? Hiburan. Ayat pelipur lara untuk orang-orang yang berani meninggalkan yang haram demi mencari ridho Allah. Ya. Ayat-ayat pelipur lara, surat Al-Baqarah 207, surat At-Taubah ayat 100, ya. Kemudian saya lanjutkan artinya. Mereka berperang di jalan Allah, lalu mereka membunuh atau terbunuh. Itu telah menjadi janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil, dan Al-Quran. Dan siapakah yang lebih menepati janjinya selain daripada Allah? Ya, ini janji Allah Subhanahu wa Taala. Wa man aufa bi ahdi min Allah. Janji yang seperti ini harus kita percayai bahwa Allah pasti menepati janjinya. Sebagian orang sulit untuk meninggalkan yang haram, menipu tatkala mengais rezeki, main harta riba, menjual barang-barang yang diharamkan, berjudi, apalagi yang lain, mencuri. Lima jenis mengais rezeki yang haram, menipu dengan segala macam bentuk penipuan, kemudian berjudi, kemudian makan harta riba, kemudian mencuri, kemudian menjual barang-barang yang haram. Semua ini kalau kita tinggalkan berarti kita mengorbankan diri dan harta demi menggapai ridha Allah. Maka ingat, orang yang menggapai ridha Allah, yang pertama, orang yang menjual diri demi menggapai ridha Allah, ingat apa ganjarannya? Wallahu ra'ufun bil ibad. Allah penyantun terhadap hamba-hambanya. Apa arti penyantun? Dua macam. Yang pertama, Allah berikan kepada dia petunjuk agar benar-benar maksimal dalam meninggalkan yang haram. Yang kedua, Allah penyantun, yaitu Allah tidak akan sengsarakan hamba yang seperti itu. Allah tidak akan sengsarakan. Tetap Allah akan santuni dia dengan cara Allah akan berikan kepada dia petunjuk untuk mendapatkan kesenangan dunia dan juga kesenangan akhirat. Ya, kesenangan akhirat disebutkan dalam surat ini, At-Taubah ayat 111, yaitu masuk ke dalam surga. Dan Bapak Ibu saudara-saudari, orang kalau mau meninggal, ini yang ingin saya sampaikan tadi, orang kalau meninggalkan yang haram, maka agar dia istiqamah, tidak sedikit-sedikit dia benar-benar maksimal meninggalkannya, ingat, wa'dallah la yukhlifullahu wa'd, la yukhlifullahu al-mi'ad, janji Allah, ingat janji Allah. Dan Allah adalah zat yang kalau berjanji tidak pernah akan mengungkiri janjinya. Wa man aufa bi ahdihi min Allah. Siapa yang lebih menjaga janjinya dari Allah? Tidak ada. Maksudnya Allah akan pasti menepati janjinya bagi siapa yang menjual diri, yang mengorbankan diri dan harta demi menggapai ridhanya, pasti Allah akan gantikan yang lebih baik. Dan itu janji Allah. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Taala. Jadi sekali lagi, ayat-ayat seperti ini, kalau ada kawan kaum muslim yang susah, masih ragu-ragu ninggalin yang haram, tarik, maju mundur, nih ingat. Al-Baqarah 207 atau Taubah ayat 111. Bacakan kepada dia, terangkan kepada dia ayat ini. Ini saya akan optimis insyaallah meninggalkan yang haram. Apalagi Pak, yang haram itu kadang-kadang berbumbu, di situ duit saya. Di situ saya dapat penghasilan. Ini sulit untuk meninggalkan. Masih ingat cerita di daerah Jawa, sebuah tempat lokalisasi ingin ditutup resmi oleh pemerintah kota. Bukan malah disetujui, tetapi malah mereka memasang dan mereka dan mengatakan sampai darah terakhir. Kenapa? Karena tadi ya, mereka tidak yakin dengan janji Allah. Makanya kiatnya harus yakin dengan janji Allah. Janji Allah apa? Rauf bil ibad. Allah penyantun. Tinggalkan yang haram, Allah santuni nanti. Allah lembuti nanti dia dengan cara dijaga dunianya dan akhirat. Yang kedua, janji Allah pasti surga. Ya. Jadi jangan heran kita kalau seandainya ada orang diperintahkan untuk meninggalkan maksiat, dia malah semakin menjadi-jadi. Kenapa? Karena di belakangnya ada penghasilan dia, ada duit. Hanya orang-orang yang berhati besar dan benar-benar berharap pahala dari Allah berani meninggalkan yang haram. Ya, berani meninggalkan yang haram. Kita lanjutkan. Penulis kemudian mengatakan, faqala innallaha ishtara minal mu'minin anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah ila akhiril ayah. Wa fi hadhihi al-ayah akhbara annahum ishtara anfusahum mabadzaluha wa akhbara bi ra'fatihi wal mujibah li tahsili ma talabu wa badzalu ma bihi raghibu fala tas'al ba'da hadha amma yahsulu lahum minal karim wa ma yanaluhum minal fawzil 'adzim. Dalam ayat ini Allah memberitahu bahwa mereka telah menjual diri mereka dan mempersembahkannya. Dan Allah juga memberitahu tentang kasih sayangnya yang pasti akan membuat mereka memperoleh apa yang mereka inginkan dan apa yang mereka sukai. Maka janganlah ditanya lagi tentang apapun yang mereka peroleh dari kemuliaan dan apa yang mereka dapatkan dari kemenangan dan kehormatan. Yang menarik di sini apa? Yaitu perkataan penulis yang mengatakan pasti akan membuat mereka memperoleh apa yang mereka inginkan dan apa yang mereka sukai. Yaitu para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba perhatikan, jangankan orang yang bermaksiat, orang yang mengerjakan ketaatan, meninggalkan yang haram demi ridha Allah. Orang yang maksiat saja kalau dia bertobat diampuni oleh Allah. Apalagi ini mengorbankan diri untuk mendapat ridha Allah, maka pasti janji Allah kena kepada dia. Pasti kasih sayang Allah. Makanya perkataan menarik di sini, dan juga Allah memberitahukan tentang kasih sayangnya yang pasti akan membuat mereka memperoleh apa yang mereka inginkan dan apa yang mereka sukai. Bapak ibu saudara saudari, Allah itu maha pengasih, bahkan sampai kepada orang yang berbuat maksiat. Allah maha pengasih. Bahkan sampai kepada orang yang melakukan kesyirikan, Allah maha pengasih. Apa pengasihnya Allah kepada orang yang melakukan kesyirikan? Tatkala di tengah lautan, mereka tidak dibiarkan kecuali berdoa dengan ikhlas kepada Allah saja. Kenapa? Karena Allah ingin mengasihi mereka agar mereka selamat ke daratan. Kalau mereka berdoa kepada selain Allah di tengah lautan, tatkala benar-benar tersempit, terpojokkan, tetapi tetap mensyirikkan Allah, maka mereka pasti tidak akan selamat. Jadi termasuk kasih sayang Allah bahkan terhadap orang musyrik. Allah berfirman, faidha rokibu fil fulk, jika mereka di tengah lautan terombak, mereka tidak dibiarkan oleh Allah kecuali berdoa dengan ikhlas hanya kepadanya. Ini orang maksiat. Bagaimana orang yang menjual dirinya, mengorbankan dirinya dan hartanya untuk menggapai ridha Allah, pasti dengan kasih sayang Allah akan mengasihi orang-orang tersebut. Maka sekali lagi Bapak Ibu, surat Al-Baqarah 207 atau bahasa 111 itu surat pelipur lara. Ayo tinggalkan yang haram. Janji Allah ini. Nah, itu maksudnya. Ya. Sebagaimana Suhaib ibn Sinan Ar-Rumi berani ninggalin yang haram. Abu Ubaidah ibnul Jarrah, saudagar-saudagar kaya yang masuk Islam, kemudian ketika hijrah harus ninggalin hartanya demi apa? Demi ridha Allah. Tidak ada lagi. Demi ridha Allah. Bayangkan Pak, ninggalin harta, sertifikat tanah tidak dibawa. Iya betul. ya, enggak dibawa. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi ayat ini adalah ayat pelipur lara untuk orang-orang yang berjiwa besar meninggalkan yang haram demi ridha Allah. Bahkan bukan sekedar meninggalkan, mengorbankan diri demi mendapat ridha Allah. Wallahu alam, ini yang bisa disampaikan. Apa yang baik dari Allah Subhanahu wa taala dan apa yang buruk itu dari saya pribadi. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.